Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Penjelasan bagi manusia terkait hak-hak dalam Islam. Hak yang kita bahas hak keempat yaitu hak sunnah. Dan sunnah yang dimaksud yakni sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah sunnah itu bisa dimaknakan kepada hadis. Ada juga dimaknakan secara umum yakni petunjuk Rasulullah. Bahkan sunnah itu dimaknai dengan Islam itu sendiri. Islam itu ya sunnah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sunnah dengan makna khusus yaitu hadis yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang dimaksud yang kedua ini dalam urutan saja. Adapun kedudukan sunnah Quran itu sama saja. Jangan dibeda-bedakan dalam hal kedudukan, dalam hal kandungan dalil sama. Makanya bisa saja Quran dihapus hukumnya oleh sunnah, ya. Karena yang dihapus adalah kandungan hukumnya. Sehingga nasikh mansukh itu bisa jadi Quran dihapus oleh Quran, ayat dihapus oleh ayat, bisa jadi sunnah dihapus oleh ayat, atau sunnah dihapus oleh sunnah, dan bisa sunnah menghapus Quran, maknanya yakni kandungan dalil atau kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran. Pada pembahasan yang lalu terakhir kita bahas bahwa Allah itu pasti menjaga Al-Quran dan maknanya pasti menjaga sunnah. Karena tidak mungkin Al-Quran dijaga sementara sunnahnya lenyap hilang. Maka penjagaan Allah kepada Al-Quran ya, itu adalah termasuk penjagaan kepada sunnah. Perkataan mu'alif kemarin, فَلَا يَكُنُّ الْقُرْآنُ مَحْفُوظًا إِذَا دُعَتِ السُّنَّةِ. Maka tidaklah Al-Quran disebut terjaga, terpelihara kalau sunnahnya lenyap, hilang, yakni tidak terpelihara. Kemudian yang menarik, kemarin telah kita sebutkan bahwa kalau di dalam Quran disebutkan ada kata-kata hikmah, setelah disebutkan kata-kata Al-Kitab, maka hikmah di situ maknanya khusus yaitu as-sunnah. Seperti misalnya Allah Ta'ala mengatakan, wa yu'allimuhumul kitaba wasun wal hikmata, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia Muhammad yang telah mengajarkan kepada kalian al-kitab dan al-hikmah. Nah, setiap kata-kata hikmah kalau digandengkan dengan kata-kata al-kitab, maka apa arti al-hikmah di sini? Ai as-sunnah. Tapi kalau tidak digandengkan, ya, di dalam Quran sering disebut juga kata-kata hikmah, contoh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ada dua kata hikmah di sini. Yang tadi maknanya sunnah karena digandeng dengan kata Al-Kitab. Tapi kalau tidak, ud'u serulah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah. Arti hikmah di sini bukan lagi sunnah maknanya, tapi sesuai dengan makna asalnya, yaitu hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Orang kalau narok peci di kepala itu hikmah. Tapi kalau narok sendal di kepala itu tidak hikmah. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik, jemaah, kita lanjutkan perkataan mu'alif di sini. Halaman 54 ya, di bagian bawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, halaman ya, berapa ini? Ada 54 yang bagian bawah. طيب قال المصنف رحمه الله عباد الله وأنزل الله عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء. Jadi nanti bahasan kita malam ini berkaitan tentang apa tugasnya sunnah terhadap Quran. Ya. Apa tugasnya sunnah terhadap Quran? Seperti nanti akan dirinci pada pembahasan ini bahwa sunnah itu tugasnya adalah menjelaskan hukum-hukum Quran yang masih global. Ya. Atau membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Atau sunnah ini membawa hukum sendiri yang tidak ada dalam Quran. Tuh, makanya kalau orang berpegang hanya Quran saja, bisa jadi banyak hukum-hukum Allah, hukum Islam yang tidak dia akan amalkan. Karena ada sunnah yang dia tidak ada dalam Quran. Membawa hukum sendiri. Independen istilahnya. Nah, ini nanti kita akan kaji. Nah sekarang Malik mengatakan sebagai mukaddimah, ibadallah, wahai para hamba Allah, Allah telah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulnya SAW tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Yani Quran ini lengkap. Ya? Quran ini lengkap. Benar, ikhwan. Tapi bukan berarti Quran lengkap ini tanpa butuh penjelasan dari sunnah. Tidak. Lengkapnya Quran, di Quran juga diperintah kita untuk mengikuti Rasul. Dalam penjelasannya kita harus melihat bagaimana Rasul. Jadi lengkap di sini bukan berarti Quran sudah mencukupi tanpa sunnah. Perhatikan ini. Lengkap Quran itu bukan berarti Quran tidak butuh lagi kepada sunnah. Tidak. Jadi lengkap itu ketika Quran dijelaskan oleh sunnah. Bahkan dalam Quran apa? وَمَا أَتَكُمُ رَسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa saja yang datang dari Rasul Muhammad maka ambil. Tuh, berarti Quran memerintahkan untuk mencari penjelasannya dari sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Dan wama nahakum anhu, apa yang dilarang oleh Nabi maka fantahu, tinggalkan. Maka ada larangan Nabi yang di Quran enggak ada. Seperti melarang memakan hewan, memakan makanan berupa hewan yang bertaring dari jenis binatang buas. Di Quran enggak ada. Makanya madhab Maliki memakruhkan anjing. Makan anjing itu makruh. Yang betul madhab mayoritas ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, itu yang benar. Karena ada hadis, walaupun di Quran enggak ada, ada dalam hadis. Yaitu naha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akli, dijelaskan nanti mu'alif disini juga, an akli kulli di nabin minas sibak. Nabi melarang memakan seluruh jenis hewan yang bertaring dari jenis binatang buas. Syaratnya dua, bertaring, buas. Ada yang bertaring tapi tidak buas. Ya. Makanannya mungkin kangkung. Ini mah. Bertaring hewan gagah. Tapi makanannya kangkung. Makanannya lemper mungkin. Nah, itu tidak buas itu. Tapi makanannya hewan yang sejenisnya lagi atau hewan-hewan. Itu buas. Maka para ulama, ya, dan ini juga hadis, menghalalkan makan ad-dubu'. Ad-dubu'. Dubu' itu artinya, saya sendiri belum pernah lihat ya, tapi kalau saya lihat di kamus, ad-dubu' itu sejenis mirip anjing hutan, mirip serigala, tapi bukan. Dia namanya hyena. Nah, itu halal aja, Mak. Karena itu Rasul Jabir mengatakan itu buruan kami di zaman Rasulullah. Dubu'u. Sejenis anjing hutan, sejenis serigala. Kalau antum klik di Google ya, hiena, atau klik bahasa Arabnya langsung ad-dubu'u, ad-dubu'u, ad-dubu'u, nanti muncul gambarnya. Ha, seperti itu. Ya. Baik. Wa kala ila Rasulillah, dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan wawakala itu ya, kepada Rasulnya Muhammad an yubayyana lin-nasi ma unzila rabbuhum ilaihim. Jadi tugas Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan. Ya. Maka Quran tibyanan likulli syai itu ketika dijelaskan Rasul. Nah, kita baca Quran tok tanpa penjelasan hadis, enggak. Quran enggak tibyanan berarti. Buktinya apa? Kita enggak bisa sholat maghrib 3 rakaat kalau cuma di Quran. Jelas ya, Mbak ya? Jadi tibyanan likulli syai, penjelasan atas segala sesuatu karena Nabi yang menjelaskan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini ayatnya. Ya, ini surah An-Nahl ayat 44. Surah An-Nahl, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra." Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad al-dzikra, yakni Al-Qur'an. Ya. "Litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim," agar kamu Muhammad, agar engkau Muhammad menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. "Wala'allahum yatafakkarun," agar mereka berpikir. Ya. Ini menunjukkan apa berjamaah? Quran itu menjadi penjelas segala sesuatu kalau yang jelaskan Nabi dalam hadis-hadis. Fal Quranul Karim, maka perhatikan perkataan mu'alif di sini. Kalau bisa antum, kalau yang punya kitabnya di rumah, ada hal-hal yang perlu digaris bawah. Ya. Ada hal perlu yang dikasih tanda supaya jadi perhatian kita. Seperti perkataan ini. Fal Quranul Karim la yustagna bihi anis sunnah abadan. Maka Quran itu sangat membutuhkan kepada sunnah selamanya. Enggak bisa Quran hidup tanpa sunnah, gitu maknanya. Li'anna sunnah, karena sunnah itu adalah beberapa macam berikut. Nah, ini mulai ini pembahasan kita sekarang. Yani kenapa Quran tidak bisa hidup tanpa sunnah? Kenapa Quran demikian sangat butuhnya kepada sunnah? Tidak mungkin Quran tidak didampingi sunnah, karena sunnah itu ini dia. Yang pertama, imma antakuna muqarriratan wa muakkidatan lima ja'a fil Quran minal ahkam. Karena sunnah yang pertama, dia bisa jadi menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Quran. Jadi sunnah itu bisa menguatkan dan menetapkan. Seperti mislu amrillahi ta'ala bil muhafadha ala salat. Contoh, Allah memerintahkan untuk menjaga salat dalam Quran, ya. Nah, sunnah pun datang. Berarti sunnah ketika datang pula perintah ini untuk menguatkan dan menetapkan apa yang ada dalam Quran. Berarti inilah tugas pertamanya sunnah. Apa itu jemaah? Sunnah membawa hukum yang juga ada dalam Quran. Berarti fungsinya menguatkan. Jadi semakin dikuatkan, Quran ada perintah sholat, di sunnah pun ada. Maka fungsi sunnah menguatkan. Contoh lagi puasa, contoh lagi zakat, haji. Ya, itu juga datang hadis-hadis, ya, memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Maka ini yang pertama. Contoh yang lain, wanahallahu, Allah melarang, an uquqil walidaini, Allah dalam Quran melarang durhaka kepada orang tua. Sunnah pun datang pula larangannya. Berarti menguatkan. Wa qati'ati rahim, memutus kekerabatan. Rahim itu jemaah, orang yang memiliki hubungan rahim. Yani kita ini yang sama-sama satu rahim. Baik dari nenek yang sama atau dari ibu yang sama. Maka silaturahim itu silah berbuat baik kepada yang memang ada hubungan darah. Hubungan. Jadi silaturahim itu bukan sama kawan-kawan yang ada hubungannya. Jadi ada hubungan rahim baik satu nenek atau satu ibu, ya, atau satu uyut bisa. Jadi ada hubungan darah. Yang diutamakan yang paling dekat tentu. Yang satu nenek ini kan jauh, yang satu ibu dekat ini. Nah, dahulukan yang itu. Dahulukan paman kita, saudari, saudara kita. Wabil khusus ya ibu bapak kita. Itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu justru juga bagian dari bakti kepada orang tua. Ya, karena rahim terdekat ya jelas ibu bapak kita, baru siapa? Saudara, saudari kita, baru paman, bibi kita. Nah, itu yang terdekat paling. Dan mereka semua ahli waris. Ya. Paman, bibi semua ini yang di kiri kanan kita ahli waris. Wasu'il jiwar, dan Allah melarang dalam Quran bersikap buruk kepada tetangga. Nah, wanahan nabi juga, berarti sunnah juga melarang. ya an qati'ati rahim wa uquqil walidaini wa su'il jiwar, melarang mutus kekerabatan. Bahkan Nabi katakan la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Tidak mau tegur sapa sama saudara. Ini musibah jam. Wallahi ya ikhwan, takutlah kepada Allah. Jangan-jangan amal kita tidak diterima kalau kita musuhan sama dulur dewe, sama saudara. Allah Akbar, apalagi paling paling jelek kalau putus gara-gara masalah waris, masalah ini. Kenapa kita bisa dolim sama ya. Cuman banyak kasus jemaah. Ada saudara itu yang dia tidak mau, ingin warisan dia ambil semua. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang paling buruk di muka bumi, orang kayak gini. Ya. Maka Islam sangat menekankan ini. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus ay qati'at rahim, yang memutus kekerabatan. Sampai Islam menganjurkan pahala sedekah itu double kalau sedekahnya kepada kerabat. Ini luar biasa kan? Ya. Sampai ada ancaman. Tidak, amal itu tertahan. Ya. Kalau kita ada musuhan sama kerabat. Baik. Ini efek safar sama kayaknya. Dari Pak Dwi ini kayaknya. Nular dari Pak Dwi ini. Baik. Apa bisa nular penyakit? Bisa jemaah. Bisa. Cuman kita jangan meyakini. Apa nak? Cuma iki ono iki, bos, bos. Cuma kita jangan meyakini. Sampun, sampun, mano, barakallahu fi. Cuma kita jangan meyakini menularnya penyakit itu tanpa izin Allah. Itu yang enggak boleh. Maka itu makna hadis la adwa wala tiyarata. Tidak ada yang namanya penularan penyakit. Nah, yang dinafikan tidak ada penyakit menular itu maksudnya dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu yang harus kita imani. Tidak boleh mengatakan penyakit tidak menular sehingga dia bebas saja. Ada orang bersin, hasil marah dihisap karena meyakini penyakit tidak menular. Tidak boleh itu mengingkari hadis juga itu. Ya. Maka ada hadis lagi yang lain. Bahwa unta yang sehat jangan disatukan dengan unta yang sakit. Itu hadis Nabi itu. Menunjukkan menular nanti. Ya jemaah ya. Kan kemarin ada itu orang yang COVID. Karena tidak percaya menularnya COVID. Disedot itu orangnya yang anu. Ini. Jadi orang yang COVID itu sedot. Besoknya mati. Gara-gara. Ya atas izin Allah. Tapi jemaah ya. Baik. Terus. Yang kedua sekarang, fungsi sunnah atau tugasnya sunnah. Wa imma an takuna sunnatu mubayyinatan li ahkamin ja'at fil Qur'an mujmalatan. Yang kedua, tugasnya sunnah apa? Wa imma bisa jadi an takuna sunnah-sunnah itu menjelaskan terhadap hukum-hukum yang datang dalam Qur'an yang masih mujmal. Apa mujmal? Yang masih global. Yani caranya di Quran tidak ada. Cuma diperintah. Contoh waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat kata Allah. Ini global. Gimana ya Allah caranya? Tidak ada di Quran. Maka wa ma atakum rasulu, ini ayatnya. Apa yang datang dari Rasul ambil cara salat. Apa kata Nabi? Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi salat di atas mimbar jemaah. Sengaja itu. Jadi boleh sesekali mengajarkan orang cara salat itu dengan praktek langsung. Ya. Nabi salat di atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tingkat jemaah. Mimbar Nabi itu 3 tingkat dan Nabi duduk kalau khutbah di tingkat yang ketiga. Jadi Nabi khutbah di tingkat 2 naik. Dalam hadis Jibril ya, atau hadis ketika malaikat Jibril mengaminkan. Ya. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Tingkat pertama kata Nabi amin, tingkat kedua amin, tingkat ketiga amin. Jadi apa namanya, mimbar Nabi 3 tingkat. Dan kalau khutbah, itu Nabi dulu di tingkat yang ketiga. Nah, Nabi mempraktikkan sholat. Caranya gimana? Mimbar itu Nabi hanya memperlihatkan berdiri, memperlihatkan rukuk. di atas mimbar. Sujudnya tidak di mimbar, orang di mimbar tidak ada tempat sujud, ya, cuma tempat duduk. Ketika sujud, Nabi mundur. Nabi mundur. Terus, lalu sujudlah di bawah. Selesai sholat, kata Nabi, inilah aku dalam rangka mengajar kalian. Gitu cara sholat. Jadi Nabi menjelaskan. Wudhu juga Nabi bersabda. Ketika Nabi selesai wudhu, mempraktikkan wudhu di hadapan para sahabat, Nabi bersabda, man tawadu'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini. Jadi sebenarnya kalau praktek ibadah itu gampang tuh jemaah, tinggal ngikutin Nabi saja. Ada videonya. Ada videonya kita. Jadi hadis-hadis itu jelas sekali, ya. Maka aneh bin ajaib kaum muslimin kalau praktek ibadah ini kok ini dari mana gitu kok. Padahal hadis-hadis cara salat Nabi, wudu Nabi, ada kitab khusus sifatu salatin Nabi, sifatu wudu'in Nabi. Hadis-hadisnya jelas. Bahkan kalau kita baca kitab Bulughul Maram yang itu pondok semua punya, mau pondok NU, pondok Muhammadiyah, pondok apa saja punya itu kitab, dipelajari. Cuma prakteknya kok jadi lain. Jadi lain. Ada yang orang imam loh, imam nek, nek makmum sing awam dah apa-apa, tapi imam ana sing takbir Allah. Ngene loh jemaah. Lu saya lihat sendiri, saya ndak mengada-ada. Ndak mau saya berdosa mengada-ada. Saya lihat sendiri ada imam. Jadi ini tuh begini, imam kan hadis tidak ada yang begini, tidak ada satu hadis palsu pun tidak ada, apalagi yang sahih. Kecuali ini jenengan buat sekarang hadis palsu, karena Nabi SAW yarfa yadaihi fi udunaihi ini, berarti hadis palsu tapi itu. Tidak kan cuma dua saja, satu imma dan ini menghadap kiblat ya, imma sebahu, imma telinga, dua saja, boleh bahu boleh telinga segini dan menghadap kiblat. Ya. Tapi ada yang berlebihan sampai. Nak kene lan perut aja mah. Iki apa meneh iki aliran apa iki? Allah. Terus ini kene. Itu juga jangan Syekh Albani. Begini Syekh Albani ada videonya. Segini. Jadi dada itu bukan berarti ngene, ikhwan. Dada ndak. Dada itu segini ini dada semua. Ya. Terus takbirnya segini. Allah. Ini salah. Ini sebahu. Jadi gampang. Yang susah itu ikhlasnya itu loh cuma. Ikhlasnya kan sudah luar biasa sulitnya. Kalau masalah praktek dohir gampang. Bagaimana Nabi manasik haji umroh gampang. Dan Nabi mengatakan litakhudhu ani manasikakum, agar kalian ambil dari aku tata cara manasik kalian. Ngapain Nabi tanggal 8, tanggal 9 ke Arafah Nabi itu kapan waktunya? Oh, jelas sekali. Terus Nabi di Muzdalifah malam-malam, yakni selesai dari Arafah itu. Itu jelas sekali. Nabi salat Isya Maghrib Isya itu di jamak di Muzdalifah. Jadi di Arafah Nabi enggak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah enggak salat Maghrib. Keluar dari Arafah. Itu jelas. Tawaf Nabi kayak gimana jelas. Bacaannya pun subhanallah. Ini tidak ada yang lagu Garuda Pancasila. Sa'i lo cuma. Sopa marwa. Sampai gini. Kiyainya. Ini. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, itu saya ketika orang-orang Indonesia di sa'i to sopa marwa gitu cuma. Itu orang-orang Mesir, orang-orang dunia lain melihat juga ke saya karena saya wajahnya sama dengan mereka. Subhanallah, saya jadi malu sendiri kadang dengan saudara-saudara saya ini. Dan mengganggu jemaah. Jadi seolah-olah tempat sa'i Safa Marwah di Masjidil Haram itu kayak milik mereka. Gemuruh di irama subhanallah yang paling sering yang laku lagunya ini nih. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo subhanallah, ruame nang kono jamaah wis. Malu kita, malu wallahul azim malu. Yang paling malu memalukan lagi itu yang lagu apa? Apa Garuda Pancasila atau Indonesia Raya? Hah? Iya. Sampai orang Arab bingung karena bukan kalau Allahu Akbar dilagukan sih mending kedengaran Allahu Akbar subhanallah. Iki lagu apa meneh iki nek nek Indonesia Raya atau Garuda Pancasila. Ya. Baik. Nah itu saudara kita jemaah. Ndak menghina kita ini, justru kita harus menasehati dengan cara yang baik, menjelaskan. Kalau itu tidak ada tuntunan, bukti kita cinta, dasar kita. Tidak boleh menasehati itu dasar benci, tidak. Cinta kita, kan itu saudara kita. Kita ingin masuk surga sama mereka semua. Tidak ada kita ingin kapling surga sendiri, tidak. Justru kita nih rewel, cerewet, menasehati seperti ini karena cinta dasarnya, ingin masuk surga sama-sama. Seluruh Indonesia nih yang NU, Muhammadiyah, ayo masuk surga semua. Tapi beneri ibadah, tatsar ibadah sesuai dengan sunnah, ya, gitu. Jangan dituduh kita nih ingin masuk surga sendiri, mengkapling surga, yang lain neraka. Tidak gitu, tidak boleh. Justru kita harus dasarnya cinta. Amar ma'ruf munkar ini dasarnya apa? Cinta, karena mereka saudara kita. Jelas ya, mah? Taib. Wa atu zakah, dan keluarkan zakat, kata Allah. Berapa ukurannya? Tidak ada dalam Al-Quran. Zakat apa yang harta harus dikeluarkan? Tidak ada. Datang sunnah. Ternyata harta yang dikeluarkan cuma 5 jenis saja, jemaah. 5. Ya. Apa yang pertama? Emas perak. Dan uang kertas dikiaskan kepada emas dan perak. Karena alat tukar di zaman Rasul. Dinar dan dirham. Maka sekarang rupiah, kertas masuk di situ. Cuman kalau mengkiaskan nisabnya kemana, ikhwan? Ke emas atau ke perak? Wallahu alam, yang rajih ke emas. 85 gram. Yani kalau 1 gram itu harga 1 juta, jemaah, berarti 85 juta. Dan ini yang benar insyaallah. Karena apa? Karena nisab perak itu 595 gram. Itu kalau diuangkan sedikit, ya, perak itu per gram paling banter berapa, cuma 12 ribu rupiah kan per gram perak. Coba dikalikan, berapa? Paling 4 juta atau berapa? Ya. Nah, uang 4 juta ini, kalau ukuran kita ini, ya bukan orang kaya lah, semua orang punya uang 4 juta lah, secara umum ya. Tapi kalau 85 juta, ini kan sudah termasuk, apa cuma, kalau di kampung kita ini, ya kaya lah ya. Kalau 25 juta ke atas. Tapi kalau cuma uang 2 juta, 3 juta, 4 juta, jenengan kan punya, toh? Nggak. Maka, dan ada ulama yang beralasan nisabnya itu ke perak saja, kiasnya uang rupiah ini. Karena lebih menguntungkan orang miskin. Jadi banyak yang zakat, orang miskin lebih banyak yang menerima zakat. Iya, tapi jangan memperhatikan juga yang miskin. Orang yang zakat juga harus kita perhatikan. Kalau memang dia belum wajib zakat, kok dipaksa harus wajib zakat? Maka yang benar ke emas, jemaah. Terus yang kedua, pertanian. Ya. Dan ini pun tidak semua tanaman. Tanaman yang bisa disimpan, yang ditakar, makanan pokok. Kalau kangkung ya nono zakat, ya kangkung enggak bisa disimpan tuh, jemaah. Terus juga subhanallah ada nisab, dan ini zakat tanamannya setiap panen ya. Kalau jadi enggak, kalau zakat uangnya setiap haul 1 tahun hijriah nisab. Dan subhanallah nisabnya ini 5 wasak atau sekitar 900 kilo. Kalau 1 sok itu 3 kilo. Jadi kalau jenengan zakat fitrah 1 sok berapa zakat fitrah di sini? Kalau 2,5 kilo ya berarti 750 kilo. Itu nisab zakat pertanian. Berapa yang dikeluarkan, jemaah? Ini pun subhanallah tergantung pengairannya. Kalau pengairannya gratis, jemaah, air hujan, tidak pakai mesin, tidak apa-apa, gratis murni dari Allah, lumayan, ya, lumayan 10%. Tapi nek pakai mesin, Allah diskon. Nek jenengan pakai mesin, pakai biaya, diskon 5% toh. Nih, adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga apa, jemaah? Hewan ternak. Hewan ternak pun luar biasa. Syaratnya kalau hewan ternak itu dizakati ketika diternak secara bebas, gratis. Makanannya itu gratis milik Allah, rumput-rumput liar. Tapi kalau hewan ternak itu di kandang, jenengan yang merumput, cari rumput tiap hari, enggak ada wajib zakat. Itu pun ada nisabnya, berapa batas minimalnya. Nek kambing harus 40. Nek belum segitu, ya belum. Nek unta 5. Ya. Jadi, kadang-kadang kita mungkin punya banyak hewan ternak, tapi enggak ada wajib zakat, karena belum sampai. Ya. Terus yang keberapa? Keempat, perdagangan cuma. Perdagangan. Yani apa-apa yang didagangkan, zakati. Dan yang kelima terakhir, zakat rikaz. Harta penemuan, harta karun, ya. Seperti contohnya cuma ya, kendi terbuat dari emas misalnya. Kendi terbuat dari emas, nemu, digali, dan ini ternyata diduga milik zaman mungkin Fir'aun atau zaman Majapahit misalnya, ya, misalnya. Itu ketika ada harganya, ada uangnya, ya, dihargai berapa, keluarkan, dan lumayan besar jemaah. Paling besar nisab zakat ya zakat temuan ini, karena memang enggak capek, enggak kerja, enggak apa, menemu. Apa capeknya sampean? Menemu. Maka zakatnya pun besar. Ini adilnya Allah. Besar. Sebesar-besar nisab ya ini. Berapa dia? 20%. 20% jemaah. Cuman gimana kalau nemu biasanya diambil pemerintah. Biasanya kan gitu di kita nih. Kalau nemu benda berharga, barang purbakala, itu kan diambil pemerintah. Gimana? Ya sudah, ya kita serahkan. Warga negara yang baik, kalau memang itu aturannya, ya sudah. Ya, kita serahkan. Yang zakat siapa? Ya pemerintah sing zakat. Ya, kita kan enggak ada kewajiban lagi zakat kita. Ini tau jemaah. Berarti sampean punya rumah mewah, harganya 20M, enggak ada zakat. Enak loh. Enak. Islamnya enak. Sampean punya mobil mewah, ya, harganya 1M, enggak ada zakat. Karena mobil dikendarai, rumah dihuni, kecuali mobil dijual belikan lain. Jadi laisa 'ala al-mu'min fi farasihi zakatun. Tidak ada zakat bagi setiap mukmin pada kuda-kuda yang mereka miliki atau budak-budak yang mereka miliki. Jadi kita punya kuda, maksudnya kendaraan, punya. Enggak ada. Punya tanah. Tanahnya hektaran. Ada zakat enggak, jemaah? Tanah. Enggak ada. Maka kalau sampean misalnya menyewakan sawah, ya, maka sampean yang nyewakan enggak ada kewajiban untuk zakat sawah, enggak ada, ya, karena enggak ada zakat tanah, enggak ada. Sampean punya pabrik, ada zakat pabrik? Enggak ada. Alat-alat, sampean punya 100 taksi angkot, len, punya 200 angkot, ada zakat dari angkotnya, mobil yang 200 biji? Enggak ada. Terus dari mana zakatnya? Ya hasil uang yang sampean tabung itu keluarkan zakatnya per tahun. Ya karena jelas sampean punya 200 angkot pasti punya pemasukan. Demikian ikhwan. Berarti yang nyewa sawah nanti kalau punya hasil panen yang zakat dia. Ya. Walaupun sawahnya sewaan. Sawah enggak dilihat zaman. Sawah enggak ada zakatnya. Namun jangan niat beli tanah sebanyak-banyaknya, sebab kalau tabungan berupa uang ono zakate per tahun, heman rek, tuku no tanah saake-ake, tuku no ro omah, ya. Nah, ini Allah Maha tahu. Orang seperti ini justru tidak berkah hartanya, justru dengan zakat Allah tambah. Yang tadinya punya satu rumah jadi dua rumah, masya Allah jemaah, Allah tambah. Jangan takut. Terus warka'u ma'arraki'in, dan ruku'lah bersama orang yang ruku. Ini caranya dijelaskan dalam hadis. Jadi sholat berjamaah. Ayat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena ini perintah Allah. Dan ruku'lah bersama orang-orang. Ini di masjid. Demikian pula qaulihi ta'ala. Contohnya lagi firman Allah ta'ala tentang haji. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man ista'a ilaihi sabila. Walillahi, dan hanya untuk Allah lah, ya, kewajiban atas manusia berhaji. Yang menarik, kenapa untuk Allah didahulukan? Karena haji ini rentan riya, rentan ibadah haji tidak untuk Allah, untuk dipuji orang. Di antara cirinya ikhwan, orang suka marah kalau enggak dipanggil Pak Haji. Namanya Pak Sinyoto. Pak Nyoto, ah nyoto, aku haji lho. Pak Haji. Oh, nggih Pak Haji, nggih. Marah, tidak boleh, ikhwan. Tidak ada. Rasul Abu Bakar loh hajian, tidak ada. Haji Abu Bakar, Umar bin Khattab, haji Umar, tidak ada. Namun ini bukan di Indonesia saja, bahkan di abad ke-6 sudah ada ini fenomena ini. Makanya Imam Ibnu Zawji dalam kitab Talbis Iblis Di antara tipu daya setan untuk manusia adalah kalau pulang haji ingin dipanggil Pak Haji. Berarti di zaman beliau sudah ada fenomena ini. Dan celakanya lagi, di Arab Saudi pun di tanah suci Mekah, Madinah, para askari ya memanggil jemaah haji dengan panggilan Al-Hajj, Al-Hajj, Al-Hajj. Disangka orang kita manggil haji. Padahal maksudnya tentara atau polisi di situ manggil Al-Hajj, memang dia kan sedang haji, sedang umroh. Orang yang sedang umroh, sedang haji, ya disebut Al-Hajj. Dalam bahasa Arabnya. Orang Indonesia kegeeran. Aku sama polisi aja disebut haji. Lah mulihnya Indonesia kok sembarangan ngomong. Nah ini, padahal salah paham. Di Arab sana, orang yang sedang haji, ya Al-Hajj namanya. Orang yang sedang makan disebut al-akil. Ya akil. Orang sedang mangan. Ya. Demikian para jemaah. Jadi jaga, jaga dan jaga. Maka Nabi dalam talbiyahnya apa ketika mulai beliau ihram haji. Allahumma labbaik Allahumma hajjan la ri'an fihi wala sum'ah. Nabi sudah gitu. Ya Allah aku penuhi hajimu ini tanpa ada ria dan sum'ah di dalamnya. Nabi ketika di tempat miqat hajian, Nabi ihlalnya gitu. Maka Allah pun walillahi didahulukan. Haji ke Baitullah kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu. Berarti ini tidak mampu para jemaah, ya tidak wajib. Makanya tolong perhatikan jemaah. Tolong perhatikan. Orang yang tidak mampu haji, ya, tidak mampu haji. Ketika dia meninggal dunia, ya tidak perlu. Tidak perlu untuk dihaji-hajikan. Karena dia memang tidak ada kewajiban bagi dia haji. Orang yang tidak mampu haji ketika masih hidup, ya tidak perlu dihajikan. Orang yang kaya saat masih hidup namun tidak mampu karena mungkin sakit, maka uang dia berikan kepada orang yang mampu untuk menghajikan dia karena dia mampu. Tapi orang yang mampu, orang yang miskin masih hidup dia, masih hidup dan tidak mampu apa namanya berangkat haji. Ya sudah, tidak mampu gugur kewajiban bagi dia. Tapi kalau sudah meninggal ya boleh dihajikan sebagai bentuk kebaikan dia kepada orang yang telah meninggal. Tapi kalau masih hidup orang yang miskin nggak perlu dihajikan. Karena haji bagi yang hidup itu kalau orang yang hidup punya hartanya lalu dihajikan melalui hartanya baru boleh. Ketika dia tidak mampu berangkat karena sakit atau karena tua dan semisal. Taib, kam tusalli wa kaifa tusalli? Kam berapa banyak rakaat salat wa kaifa bagaimana engkau salat? Wa matat yakni tusirru dan kapan engkau mensirkan salat? Wamata tajharu kapan engkau menjaharkannya? Hal bayin Allah dzalika fil Quran. Apakah Allah jelaskan hal ini seperti ini dalam Quran? Al-jawab, la, tidak. Inna ma bayanathu sunnatu, akan tetapi yang menjelaskannya adalah sunnah. Wa ansibatu zakat, demikian pula nisab-nisab zakat. Wal muqadir al-wajib ikhraju dan berapa yang harus dikeluarkan dari zakat? Hal bayin Allah, apakah Allah jelaskan yang fil Quran dalam Quran? Apa jawabannya jemaah? Apa jawabannya? La, tidak. Allah tidak jelaskan. Innama bayanatha sunnah, kan tapi yang menjelaskan adalah sunnah. Al-hajj, haji. Liman istata'a sabilan bagi yang mampu. Ma hiya al-istita'ah? Apa arti istita'ah? Mampu di sini? Enggak ada penjelasannya dalam Quran. Tapi Nabi yang menjelaskannya. Al-istita'ah yani al-bulghah. Kemampuan yani maknanya bekal. Bekal dia di jalan sampai ibadah dan bekal yang ditinggalkan di rumah. Jangan sampai dia berangkat haji, dia punya bekal, tapi keluarga dia nanti minta-minta sama orang karena tidak ada harta yang dia tinggalkan. Ini al-istita'ah. Jadi beli tiket pesawat, ya, bayar travel haji, ya selama di sini untuk makan, sampai kembali, ini istita'ah. Kalau kita tidak punya, gugur kewajiban. Wa ma hiya al-manasik. Wa mata yajibul hajj, kapan wajibnya haji? Ya. Wa ma hiyal manasik, bagaimana tata cara manasik? Hal bayyana Allah, apakah Allah jelaskan dari kabil Quran hal itu dalam Quran? La, al-jawab tidak. Innam bayyanatu sunnah, tapi yang menjelaskannya adalah sunnah. Jelas ya? Ini yang kedua dari fungsi atau tugas sunnah yaitu apa jemaah? menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam sunnah yang masih global. Baik. Salisan yang ketiga. Ini kitab, ini yang bahasan ini saya senang sekali. Ini bahasan ini demikian apa namanya, ilmiahnya bagi para penuntut ilmu dan bagi kalangan awam penjelasan tentang ini. Maka kitab ini jemaah saya kaji ulang, selain masyarakat kucur di sini, saya kaji ulang di sepanjang di Masjid As-Siddiq sepanjang saya ulang. Karena saya selesai menyelesaikan kitab Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam, selesai itu saya berpikiran kaji kitab ini. Cuman dikucur bersyukur, karena dikucur sebulan berapa kali? 3, bahkan kalau ada kelima kan. Kono sulan sepisan. Jadi luama nanti ngajinya ini. Dikucur masya Allah sekarang sudah hak yang keempat ini. Besok kelima, keenam, tujuh, ya, mungkin selesai sebentar lagi. Alhamdulillah. Di situ sebulan sekali, lama. Ngaji sebulan sekali itu jemaah. Memang ya, ngaji kitab sebulan sekali. Oh, jangankan jenengan yang mustaminya. Aku sih ngajari kadang lali iki sampai endi ngaji kitab iki. Kelamaan soalnya sebulan. Maka mesti kita kadang panitia jengkel. Ustaz, apa judulnya? Judul apa? Aku sendiri lali, Yohan. Oh, ngaji sebulan sepisan. Nanya judul pisan. Ajan apa urung? Hah? Ajan dulu, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa khatifi Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga ya. Tugas sunnah terhadap Quran. Wa iman takuna ahkamul Quran mubhamah. Bisa jadi hukum Quran itu mubham. Mubham itu masih belum jelas batasannya. Wa tufassiru as-sunnah, maka ditafsirkan oleh sunnah batasannya. Jadi mubham boleh antum terjemahkan di situ hukum Quran masih mutlak, enggak ada batasannya, maka watu qayyidu hasunnah, lalu dibatasi oleh sunnah. Maka inilah yang dimaksud dengan taqyidu mutlaqi ahkamil Quran, membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Jadi Quran hanya menjelaskan mutlak gitu. Berapa batasannya tidak jelas. Maka sunnah datang menjelaskan batasannya. Contoh, pencuri. Qala al-musannif rahimallahu, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqtu' aydihuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka. Potong tangannya ini enggak jelas batasannya. Maka datang sunnah menjelaskan. Sebelum saya jelaskan itu, cuma yang menarik di sini, ketika Allah menyebutkan kasus pencurian, Allah sebut absen pertama kalinya laki atau perempuan dulu? Wasariqu was-sariqatu, laki apa perempuan dulu? Laki-laki dulu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala seru, Allah Subhanahu wa taala absen laki-laki dulu. Tapi ketika kasus perzinahan, untuk dihukum orang yang berzina, Allah serunya az-zaniatu waz-zani, ya. Fajlidu kulla wahidin wahidin minhumma mi'ata jaldah. Dan pezina, siapa? Laki apa perempuan dulu? Perempuan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka fajlidu kulla wahidin, maka cambuklah masing-masing dari mereka berapa? 100 bagi yang belum menikah, gadis atau janda. Iyo, nek janda ndak, maksudnya gadis atau perjaka. Ini jemaah. Tapi kalau janda atau yang sedang beristri atau bersuami, maka bukan dicambuk 100, tapi dibunuh. Dan bunuhnya harus kejam. Dengan cara dilempari, dan jangan batu yang besar langsung mati, enggak. Ini menunjukkan Islam sangat membenci yang namanya orang yang merusak kehormatan saudaranya. Dan lebih besar lagi dosa kalau zina dengan istri tetangga, lebih besar lagi. 100 wanita tapi jauh, kecil. Tapi seorang wanita, istri tetangga kita, na'udzubillah min dzalik. Jahat sekali ini orang. Dan banyak kasus juga. Bojone safar, makanya istri kalau pasang status di medsos itu yojo. Bojoku saiki safar, guys. Nyapa ngomong-ngomong? Lah engko ana sing ngetuk pintu. Gak usah ngomong-ngomong. Ya, malah susah nih sekarang nih ibu-ibu nih kalau status gitu. Guys, badan ndak enak. Oh, mau enak badan, ya pakai masako. Cek enak. Ya, cek seger. Toy. Jadi keliru coba. Ya, status itu yang bermanfaat, ya. Share ilmu bermanfaat. Nah, sekarang apa hikmahnya nih? Ketika kasus pencurian Allah sebut laki-laki dulu, tapi ketika kasus perzinahan Allah sebut wanita dulu. Karena kebanyakan kasus pencurian adalah yang paling banyak. Ada wanita pencuri, tapi yang paling banyak kasus pencurian siapa? Yang melakukannya? Laki-laki. Tapi kasus perzinaan, penyebabnya kebanyakan siapa coba? Laki-laki. Hah? Perempuan coba. Laki-laki kita nih, adem-adem kalau tidak lihat sesuatu. Tapi kalau sudah melihat sekwilda, pakaian perempuan, sekwilda, sekitar wilayah dada atau diangkat rok ke atas, ya subhan, enggak tahan cuma kita ini gemeter. Antum gemeter enggak? Gemeter lihat perempuan, ya. Makanya wanita ini keluar rumah itu depan belakang tetap syaitan auratnya. Ini subhanallah, almara idza kharajat istarfas syaitan. Wanita kalau keluar itu diperindah oleh syaitan. Minyak wanginya saja cuma membuat laki-laki merinding. Maka tidak boleh wanita keluar rumah pakai minyak wangi. Ayo maru'atin istatarat famarat biqawmin fakharajat famarat biqawmin fakhiyazaniyah. Wanita mana saja yang pakai minyak wangi lalu keluar rumah dan dia melewati kaum agar dicium aromanya, maka wanita ini seperti pezina, kata Rasulullah. Saya sedang di Pekanbaru sendiri, saya tidak bawa istri. Pekanbaru sedang daurah. Daurah ada masyayikh daurah. Ya, alhamdulillah muhsinin, ya, sponsor daurah seorang muhsinin menempatkan kami di hotel-hotel mewah, hotel berbintang. Yang kalau masuk lift saja ketinggalan kartunya sudah enggak bisa keluar itu, saking canggihnya. Jadi sudah enggak bisa masuk juga. Pas masuk juga perempuan. Dan perempuan roknya ke atas, ya, dandan ya perempuan kantoran lah, antum tahu wanita kantoran yang pakai bagaimana pakaiannya dan aroma parfumnya jemaah, subhanallah. Ana sudah kepergok di situ, sudah tidak bisa keluar lagi. Ini sudah tertutup. Ana cuma berdua sama perempuan itu. Sudah jemaah gemeter dan tercium aroma. Ana gemeter, istri kan tidak ono istri. Cewekan. Pas wanita itu keluar, dia keluar duluan. Ya Allah jemaah, sudah keluar itu aroma masih terus ada dan ana tambah gemeter, tidak tahan. Ini bahayanya pinta perempuan. Maka kami laki-laki kalau enggak ada perempuan yang buka aurat begitu, enggak. Tapi kalau lihat terbuka persis anjing lihat tulang, gimana? Enggak tahan jemaah. Laki-laki ada begitu besar fitnah perempuan ini. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi, tidak ada fitnah setelahku yang lebih berat menimpa kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Besar jemaah. Dan sekarang anehnya iklan bensin, iklan oli. Apa kok perempuan pakai baju kayak gitu? Apa hubungannya oli dengan perempuan? Dano, iklan bedak mungkin tuh jemaah. Iklan bedak mungkin. Iklan kasur. Saya lihat iklan kasur di Surabaya banyak perempuan duduk. Jadi kita tergoda ingin beli kasur itu supaya enak kayak lihat perempuan itu. Mungkin sih nyambung. Lah ikan iklan jualan. Jualan apa Pak? Jualan kopi. Ini kan fitnah. Fitnah. Dan fotonya terpampang besar. Dan tentu tidak mungkin wanita yang jelek yang dipampang. Wanita yang super cantik. Yang pakainya seksi. Maka bahaya. Sehingga tidaklah terjadi perzinahan kecuali sebabnya mereka. Sebabnya mereka membuka aurat dan semisal. Baik, kita lanjutkan baca ma. Nah ketika Allah memerintahkan untuk memotong tangan bagi pencuri. Maka ila aina tuqta'u yadus sarik. Di situ tertulis yadai. Boleh. Yadu juga boleh. Kalau anda mau ganti. Yadu as-sariq. Sampai mana batas memotong tangan pencuri? Ila rusgi. Apakah sampai pergelangan? Atau ila mirfaqin. Atau sampai pada. Apa ini namanya? Sikut. Am ila mankibin. Atau sampai bahu sini. Mubham. Atau mutlak. Ini mubham. Mutlak. Ini tidak jelas batasannya. Maka Rasul menjelaskan dan mempraktekkan. Faqata'a Rasulullah SAW yada sarik ila rusghi. Maka Nabi memotong tangan pencuri hanya pergelangan. Tuh, jadi yang menjelaskan di pergelangan siapa? Hadis Rasul SAW. Maka faqata'a kaffa wahda. Maka Nabi hanya memotong. Dan juga dijelaskan dalam hadis syaratnya jemaah. Pencuri yang dipotong tangan itu syaratnya tiga. Satu, kalau mencuri melebihi nisab. Yani harus ada batasan nisab. Berapa nisab pencurian? Yani batas dipotong tangan. Berapa? Minimalnya rubu' dinar. Separo dinar. Satu dinar itu 4 gram seperapat. Satu dinar. Nah seperapat. Seperapat dari 4 gram seperapat. Cuma. Kalau uang 1 gramnya berapa tadi? 1 juta berarti 4.250.000. Cuma ya. Nah berapa seperapat dari 4.250.000? 1 juta lebih cuma ya. Nah itu batasannya. Jadi kalau nyolong telur, potong tangan tidak? Telur ayam dicolong potong tangan? Loh kok ragu? Berapa nisabnya tadi? 1 juta lebih. Maling telur ayam potong tangan? Nek satrek. Loh. Nek ayamnya telurnya satrek. Atau 700 kilo. Baik. Yang syarat kedua jemaah. Mencuri min hirsihi. Mencuri dari tempatnya. Jadi kalau maling emas itu harus di tempat kotak penyimpanannya. Maling uang harus di brankas tempat simpan uang. Kalau mencuri emas. Di pagar di dalam kresek. Orang mencuri emas. Emasnya di mana? Ditaruh di pagar di kresek sama orangnya. Berarti yang salah pencuri atau orang yang naruh? Orang yang naruh. Maka enggak potong tangan. Si salah yang naruh. Naruh emas kok nang pagar nang pinggir jalan. Ya dicuri enggak masalah. Soalnya. Oh enggak ada masalah. Ya masalah sih maksudnya. Enggak potong tangan tapi dihukum tetap. Tapi enggak potong tangan. Yang ketiga tidak ada syubhat. Kalau pencuri ada syubhat di situ maka enggak potong tangan. Contohnya ada karyawan yang enggak digaji selama 1 tahun. Per bulannya gaji 2 juta. 1 tahun berapa? 24 juta. Dia marah, jemaah. Akhirnya dia masuk rumah majikannya, dia masuk ke tempat brankas uang, nyimpan uangnya, dicuri. Yang curi cuman berapa? 24 juta. Karena memang itu uang dia, hak dia istilahnya. Maka pencuri ini boleh tidak? Boleh tidak mencuri ini? Ya tidak boleh, cuman potong tangan tidak? Tidak boleh ya tidak boleh, salah ya salah, cuman potong tangan tidak? Tidak potong tangan, karena ketika diadili nanti di mahkamah, tanya hakim, kenapa ente mencuri? Saya nagih hutang, Mbak. Kenapa? Bos saya ini tidak bayar setahun saya gaji. Oh ya sudah. Ya kamu salah, kamu tetap dihukum, kamu ganti uang itu, cuman kamu tidak potong tangan. Selesai. Jadi indah zaman, tidak sembarangan main tang-tong-tang-tong saja. Islam ini serem, so. Banyak yang buntung orang Islam. Tidak. Ini ketat syaratnya. Lah, saksi untuk melihat orang berzina, itu saksinya cuma harus 4 orang. Dan harus melihat kemaluan si laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan. Nek cuma melihat orang masuk rumah kosong, oh zina ini. Belum tentu. Bisa jadi medik mek-mek. Bisa jadi. Maka antum lapor zina ke penguasa atau ke hakim, antum yang dihukum 80 kali cambukan kalau cuman antum sendiri. Harusnya berapa orang? 4. Jadi tidak semudah 4 kesuaian, Ustaz. Misalnya antum lihat ada orang sedang berzina, antum lihat, antum sendiri. Pikir cara ini. Sekolah konjuannya. Ayo, gak jadi saksi kalau orang zina lagi. Ya wis, aku tata kok. Wis, seret, seret. Sampai sana zina selesai. Wis kabur. Nanti. Tak ono rek. Tak ono. Selesai. Aman berarti. Demikian. Jadi tidak semudah itu potong tangan, potong leher, ya kasus rajam tadi jemaah, batu, subhanallah itu batu kecil-kecil ya jemaah. Ya jangan terlalu kecil, tidak mati-mati jemaah. Ya, nah, batu-batu gini lah, batu seukuran gini, lempar, kepalanya tak lempar, lempar, lempar, sampai darah, sampai dirasakan betapa beratnya azab Allah. Namun dia diampuni oleh Allah. Karena cuma bagaimana istri orang dia zina, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan pula langsung batu sebesar masjid langsung mati soal keenaan. Keenaan. Makanya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jemaah untuk disaksikan, ya. Untuk disaksikan. Kita lihat tonton supaya dia malu. Ini demikian Islam jemaah. Saking jaganya kehormatan dalam Islam, sangat berat masalah zina ini dalam Islam. Kata Allah, apa? Wal yashhad adzabahuma taifatun minal muslimin. Dan agar disaksikan, kata Allah, mereka yang sedang diazab itu, disiksa itu, dihukum tadi oleh segolongan kaum muslimin yang dicambuk kalau bujangan atau dirajam, saksikan. Tapi tidak harus semuanya jemaah, cukup. Dan disaksikannya harus tempat yang luas supaya semua melihat di alun-alun misalnya, saksikan. Maka di Saudi kalau hukuman itu tidak ada jemaah. Tidak ada istilah dihukum di tempat hukuman tidak, dibawa ke alun-alun, ke tempat parkiran biasa. Cuman kalau mau diadakan hukuman, biasanya polisi yang parkir-parkir keluar, semua yang parkir-parkir dalam keluar. Nah, nanti datang ambulan. Datang mobil polisi, mobil penjara, datang sama ambulan. Untuk apa ambulan? Untuk bawa jenazahnya nanti. Kadang-kadang bisa putus lehernya, nanti disambung lagi di rumah sakit, dan dikuburkan. Ya? Kalau leher yang dipenggal misalnya. Dan ada dokternya, sudah mati atau belum. Kalau misalnya yang zina tadi dilempar-lempar, dokter maju. Eh, belum. Kuat sekali. Lempar lagi. Tuh, sampai mati. Ini indah, kalau Indonesia diterapkan seperti ini indah jemaah. Ya. Jadi perzinahan tidak banyak. Di kita, subhanallah, zina itu, na'udzubillah. Perawan sekarang, anak-anak ABG itu, kalau tidak zina, tidak keren. Kalau masih perawan itu, kampungan. Jadi yang keren itu yang zina sama pacarnya. Tidak pacaran, kampungan. Dan orang tuanya gelisah kalau anaknya tidak laku, tidak ada yang macari. Tidak ada yang macari anaknya, orang tuanya gelisah. Sehingga kalau ada pacarnya datang, bu, pak, mau keluar dia sama adik. Ya. Oh, mungkin nak, hati-hati nak, yo jalannya. Nanti pulang jam 12. Subhanallah. Ayam dia loh, jemaah. Ayam, PTEDE, maghrib burung muli, degoleti tanggungnya. Sampai gue, anu, ayamku hilang. Ya. Anae lu jam 12 bengi urung muleh. Enggak ana gelisah enggak digoleti jarno. Ini enggak mati rasa orang tua. Dan ini enggak yus, enggak masuk surga orang seperti ini. Anaknya dibawa orang enggak ada gelisahnya. Masih panjang jamaah ya, cukup sampai sini saja, nanti kita lanjut masih di poin ini nanti ya. Baik. Masuk ke yang keempat nanti. Termasuk yang tadi itu contoh tentang apa? Tentang batasan dalam hal apa? Dalam hal wasiat juga. Kan wasiat itu berarti bebas berapapun harta. Namun datang sunnah membatasi. Nanti kita lanjutkan nanti di poin berikut insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.